Minta ese pulpetnya naik dong ya. Saya jauh-jauh dari Jakarta loh ke sini loh buat menghibur warga sini. Goyang semua ya. Destarata Entertainment. Jalan setapak lebih juga hiji lagi meras setapak kita menjadi dokter gila kisah cerita mana jen opera tunjuk asal hari ini bajar cerah asal nepi tempat anu dituju rek ngalongok marbodas kembar nu jadi impian sukan terang nogada kembang teh ayah nu buka balik ke jika ngolnya karena juga ngolnya Jangan lupa like, share, dan subscribe. kasih. Bayang